selanjutnya dari Ibu Fatimah dan Mbak Lembo. Dari Ibu Fatimah, apakah ibu hamil harus makan sampai kenyang atau berhenti sebelum kenyang? Kemudian susu apa yang direkomendasikan untuk ibu hamil? Mungkin dari Mbak Lembo. Katanya, saya sering mendengar orang mencuci sayur atau buah-buahan dengan soda atau garam. Apakah itu tidak merusak buah-buahan atau sayuran itu? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau lagi hamil ya panduannya tetap ya. Panduannya tetap bahwa makanan makan itu ya pada saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu panduan umumnya. Jadi lagi hamil sekalipun ya enggak boleh sampai kekenyangan, justru malah makin penuh perutnya. Justru malah hamil itu kalau saya lebih menyarankan agar apa ya, agar lebih selektif dalam memakan sesuatu, lebih selektif. Jadi apa-apa yang nggak perlu Anda makan, jangan makan. Karena emang kecenderungannya di hamilnya, waktu orang hamil ya, ibu-ibu hamil itu, makanan-makanan nggak penting tuh masuk, kayak cemilan segala macam gitu kan. Ini yang dikontrol gitu kan. Sehingga akhirnya anak, kalau ibunya sudah overweight atau obesitas, maka imbasnya nanti akan ada pada anak. Ya, ingat baik-baik itu. Jadi panduan makan saat hamil itu juga tetap panduan makannya Rasulullah. Nantinya jangan berlebihan dalam urusan makanan dan pilihlah makanan yang diperlukan oleh badan, bukan cuma sekedar makan. Ya, itu lebih saya sarankan seperti itu. Jadi yang sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara itu jauh lebih baik sebenarnya. Ya, tapi yang berkualitas kita sekali. Mungkin bisa jadi mungkin makan nggak sering-sering gitu kan, tapi makannya berkualitas. Atau makan sering-sering cuman kalorinya kita batasin ya, mungkin kalorinya secukupnya dan nutrisi penting tetap masuk ke badan, misalkan dari lemak, zaitun, VCO, protein, mungkin dari ikan-ikanan ya, mungkin dari alpukat itu kan protein juga tuh, seperti itu. Jadi insya Allah dengan konsep seperti itu akan sangat baik dalam menjaga kehamilan sih ya. Dan saya sering sampaikan bahwa ada 3 herbal yang saya sangat sarankan untuk terus dikonsumsi selama kehamilan, yaitu madu, zaitun, dan kurma. Jadi coba jangan lepas makan 3 herbal tadi, ya, atau 3 produk tadi. Nah, berkaitan dengan sayuran ya, jadi banyak yang mencuci sayuran dengan soda ya, baking soda saya tahu saya, atau mungkin air garam. Jadi apakah ini tidak merusak? Insya Allah tidak ya. Jadi itu cuma sekedar untuk mengangkat ya, mengangkat terutama logam-logam berat yang ada pada sayuran tadi. Atau Anda juga bisa menggunakan kalau ibu-ibu atau bapak-ibu sekalian, terutama ibu-ibu ya, yang punya buah-buahan di rumah yang nggak kepake atau mungkin sudah kebuang kulitnya, itu saya pernah posting tentang pembuatan ekoenzim. Ekoenzim itu salah satu cara kita untuk membuat atau ya, menciptakan bakteri lah ya, dengan menggunakan kulit buah-buahan. Nanti baca aja postingan, ada sudah videonya, sudah ada saya buat itu. Dengan menggunakan kulit buah. Nah, itu bisa digunakan juga ekoenzim itu untuk membersihkan sayuran dan buah-buahan. Kalau klasik enzimnya itu bisa buat minum. Dan itu bisa menambahkan bakteri dalam tubuh kita dengan bakteri yang baik ya, itu klasik enzim. Jadi nanti bisa dilihat postingannya tentang itu, itu sangat bermanfaat. Jadi ekoenzim itu bisa Anda campurkan ke sabun cuci ya, sabun cuci piring ya, termasuk juga pembersih lantai, itu bisa dimasukkan ekoenzim karena itu bakteri-bakteri yang baik. Itu mungkin. Jadi insya Allah nggak masalah kalau mau cuci pakai baking soda atau mungkin air garam atau mungkin air alkali yang pH tinggi juga boleh, atau pakai ekoenzim tadi insya Allah juga boleh. Demikian.